اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Judi bayar 100, mohon maaf, 100 terkumpul 10 orang 1 juta, terkumpul 100 orang 10 juta, duit yang 10 jutanya akan diputar, siapa yang menang dapat judi haram. Duit pendaftaran itu dijadikan dalam lomba haram. Musabaqah tilawatul Quran, oke, bukan duit pendaftaran. Anak-anak kita ikut musabaqah di Makkah juara, raja memberi, kan sama-sama dapat hadiah. Yang tadi dapat hadiah karena duit orang diputar. Kalau ini raja ngasih hadiah, itu musabaqah malam Lailatul Qadar namanya di Kairo. Hadiahnya 60 juta. Dulu, belum di uang dulu 60 juta. Setiap malam 27 Ramadan, pembagian jaizah Lailatul Qadar 200 fus. Nah, itu besar-besar hadiahnya. Di Qatar, di Saudi Arabia, itu tidak judi. Karena bukan duit orang yang mengumpul banyak-banyak. Itu murni dari sultan, dari raja, dari presiden. Karena semua yang berlomba tidak mungkin semua menjadi juara. Tentang penjualan tiket, si A bekerja sebagai penjual resmi tiket pesawat, si A. Lalu si A punya teman si B, si B. Si B bekerja sama dengan si A, oke. Si B bekerja sama mencari pelanggan. Kemudian si A memberi harga tiket 500 ribu kepada si B, dan si B menjual dengan harga 550. Artinya si B mendapat keuntungan 50, namanya simsar. Hukum simsar boleh, selama tidak ada unsur tipu di situ. Saya pergi mau ke Maroko beli tiket Qatar Airlines. Saya langsung ke Qatar yang di Jalan Sudirman. Saya bilang saya mau pergi ke Maroko pakai pesawat Qatar. Saya tengok harganya lebih mahal daripada yang ada di dekat UI Salemba. Loh, saya datang ke sini mau lebih murah, kok lebih mahal? Pak, kalau kami jual lebih murah, tentu agen-agen kami mati. Sengaja kami pasang harga mahal. Jadi kami serahkan agen kami untuk pasang harga supaya mereka hidup. Ini usaha. Boleh. Yang tak boleh itu ada unsur tipu risk di dalamnya. Usaha tiket itu tak ada. Tapi kalau ada unsur tipu di dalam, maka zalim aniaya.